pun nasibku tak beruntung. Ibarat pisang ditanam tak terjantung. Jikalau putus tali dapat disambung. Putusnya cinta rusak hati dan jantung. Apakah ini sudah takdir nasibku? Ibarat intan dipegang jadi batu. Pada siapa kini harus ku mengadu? Mencurahkan segala isi hatiku. Padamu jua Tuhan yang Esa, berikan ketentraman dalam jiwa. Berikan daku atas rahmatmu, petunjuk jalan yang engkau ridai. Mengapakah oh nasibku sungguh malang? Ibarat padi ditanam jadi lalang. Apakah ini takdir suratan badan? Sedang bercinta oh sayang diambil orang. Sayang diambil orang.